Ada Neo Record, terima kasih. Juga ada Juwana Audio, terima kasih. Siapa dia kalau bukan Aja Kumala New Metro. Pasti Aja. Hanya untukmu. pesona cinta. Sudah terlalu lama lagunya ya. Iya. Sambil berpikir sampai dikasih panas-panasan. Ngebleng juga akhirnya. Itu kamu.